Baik. Terima kasih masih bersama kami di Mara Teguh Golden Ways, dan kita akan buka segmen ini dengan sebuah kesempatan untuk bertanya. Saya berikan kepada audiens yang muda-muda, boleh tunjuk tangan. Nah, silakan Pak, yang di belakang, ya, yang berbaju garis-garis, ya, silakan Pak. Saya Budi Satrio dari Jakarta. Yeah. Begini Pak Mario. Yeah. Tadi Pak Mario sempat berkata ya, kalau kita yang masih muda-muda ini nggak usah terlalu memikirkan masa depan. Karena bukan nggak usah memikirkan masa depan, belum tentu yang kita pikirkan itu bakal terjadi sama kita. Oh, kita pikir mau jadi ini dan kita pasti jadi itu. Yang penting kita harus berbekal menjadi sebuah seperti bongkahan emas, biar orang yang mencari kita, biar kita orang bisa lihat, oh ini ada berbekal emas, kita bisa gali dari dia. Pertanyaan saya, bagaimana kita sendiri bisa menjadi sebuah bongkahan emas seperti yang Pak Mario sebut itu? Terima kasih. Super sekali. Terima kasih Pak. Adik-adik saya yang sangat saya kasih, yang masih SD, SMP, SMA, yang masih kuliah. Jangan heran loh, ya pemirsa kita itu ada yang masih kecil, yang menunggu saya bicara lucu saja. Betul. Dia menunggu itu kapan mah lucunya mah gitu. Tapi ada orang-orang yang sangat serius mengenai masa depan. Dan pertanyaan itu membawa saya pada salah satu istilah yang sangat saya sukai. Jadilah future influencer. Jadilah pribadi yang mempengaruhi masa depan. Jangan menjadi pribadi yang sedang ditakut-takuti untuk diterkam oleh masa depan yang tidak pasti. Nah, caranya, sadarlah bahwa semua orang hebat adalah orang yang digunakan untuk melakukan sesuatu yang hebat. Digunakan itu digunakan Tuhan yang caranya digunakan manusia. Semua supervisor yang bagus adalah salesman yang super. Yang bukan hanya belajar keahlian mempengaruhi orang, tapi menata pekerjaan. Lalu kemudian dia menjadi sales manager karena kemampuan perencanaannya. Semua jenjang karir yang dicapainya karena ada orang lain yang memutuskan dia bisa berperan lebih baik di atas. Jadi kita yang masih muda-muda hanya menyiapkan diri bagi penggunaan. Jadilah pribadi yang tahu, yang tangannya terampil, yang hatinya tahan banting, yang menjaga wajahnya profesional karena kita dibayar untuk keramahan kita, bukan untuk kesedihan kita. Kita dibayar untuk profesionalnya tubuh, tegaknya suaranya, mewakili nama perusahaan dengan baik. Siapkan diri agar digunakan oleh orang-orang baik, oleh orang-orang besar. Nah, perhatikan orang-orang yang digunakan oleh penjahat adalah orang-orang yang menunjukkan bakat-bakat bisa digunakan untuk kejahatan. Maka jadilah pribadi berkualitas emas, agar suatu ketika Anda ketemu pengusaha emas yang bisa membuat menjadikan Anda perhiasan seindah-indahnya bagi kerajaan termulia di dunia ini. Super sekali. Terima kasih Pak Mario. Satu pertanyaan Pak, berkaitan dengan ketika Bapak berbicara, apabila kita menjadi seorang yang berkepribadian emas, ya, kita menunggu saat berjodoh, bertemu dengan pengusaha yang bisa menempa kita menjadi ibaratlah sebuah kalung yang cantik. Ya. Lalu bagaimana agar sekarang, dalam masa sekarang, detik ini, kita bisa merasa nyaman dan percaya diri kalau itu bisa terjadi? Percaya diri, kalau Anda katakan bisa, itu karena Anda bisa melakukan yang Anda lakukan sekarang. Orang yang percaya diri, itu percaya dirinya akan bekerja sekarang. Berapa banyak orang ragu-ragu tentang cita-citanya karena dia pembatal dari rencananya? Berapa banyak orang yang ikat pinggangnya sudah tidak cukup, lalu rencana lari pagi? Bangun pagi jam 4, lalu lihat ke langit, wah mendung. Tidak jadi lari? Ya. Kita semua ahli berencana, tetapi lebih ahli membatalkan rencana. Orang percaya diri itu menghormati dirinya akan melakukan yang direncanakannya. Saya percaya, kalau saya percaya diri, saya percaya Mario akan melakukannya dengan baik. saya percaya Mario akan memenuhi janjinya. Itu namanya percaya diri. Bukan menghadapi singa lepas begitu. Bukan, itu masalah dengan kesehatan mental. Terima kasih Pak Mario, super sekali. Baik, Pak Mario, hari ini kita telah bicara banyak mengenai hidup ini tidak sementara. Ya, Bapak telah memberikan begitu banyak masukan kepada kami semua dan kini kita telah sampai di penghujung acara. Ya. Saya mohon Bapak bisa memberikan kesimpulan, silakan Pak Mario. Terima kasih. Sahabat Indonesia yang super, siapa yang pernah malam-malamnya tidak berisi tidur dan berisi dengan pikiran, kekhawatiran, akan jadi apa aku ini? Lalu diisi dengan doa, termasuk doa, tidurkanlah aku ini Tuhan. Tapi satu matanya terbuka begitu.